pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku juga pada dirimu tiada akan pernah berubah. Orang tuaku tak merelakan bila diriku menjadi milikmu. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Solensasi Rasutan Asol. pernah berubah.